Halo, selamat malam. Salam hidup. Kala malam ku sendiri merenungi nasib ini, gelisah di dalam hidupku, merana seorang diri. Inginnya aku berlari menjauhi jalan hitam, namun semuanya mengerti apa yang ada di hatiku. Aku ingin hidup bahagia. Bintang-bintang di langit pancarkan cahaya dalam kehidupan, berikan sinarmu untuk diriku. Terangi hidupku dalam kegelapan. Ku ingin mencari setitik air. Aku haus dan dahaga. Inginnya aku berlari menjauhi jalan kita, namun semua tak mengerti apa yang ada di hatiku. Aku ingin hidup bahagia. Bintang-bintang di langit pancarkan cahaya dalam kehidupan, berikan sinarmu untuk diriku. Terangi hidupku dalam kegelapan. Ku ingin mencari setitik air. Bintang-bintang di langit pancarkan cahaya dalam kehidupan, berikan sinarmu untuk diriku. Oh, oh. Lilin-lilin yang kecil terangi hidupku dalam kegelapan. Thank you. Thank you.